Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan nikmatnya teman-teman yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita kembali berkumpul, kita kembali bersilaturahmi, kita juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan pagi hari ini dari kitab Kifayatul Akhyar jadi tambahan ilmu, ilmunya jadi bermanfaat, dan juga jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Mudah-mudahan juga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus bisa mengkaji ilmu-ilmu agamanya, sekaligus juga mengamalkan apa yang sudah dipelajari. Dan kita tidak lupa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan bacaan kita dari kitab Kifayatul Akhyar yang sekarang masih membahas tentang salat berjamaah. Jadi di pertemuan sebelumnya, teman-teman yang dirahmati Allah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sudah baca bagian imam dan makmum salat di luar masjid. Jadi imam dan makmum sholat di luar masjid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tegun 72. Jadi kondisinya kalau imam dan makmum di luar masjid, bisa jadi sholatnya di lapangan terbuka atau bisa jadi sholatnya di ruangan-ruangan yang terpisah-pisah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau dia sholatnya di lapangan yang terbuka, maka jarak untuk bisa dikatakan berjamaah adalah 300 hasta. Jadi tidak boleh terpisah antara imam dan makmum, atau shof dengan shof sebelah kanannya terpisah sampai jarak 300 hasta. Lebih gitu ya. Artinya kalau dalam masih jangkauan 300 hasta itu masih sholat berjamaah. Itu kalau sholatnya di lapangan yang terbuka. Kalau sholatnya di ruangan yang bukan masjid, tapi ruangannya terpisah-pisah, fatariqan, maka ada dua pendapat dari kalangan Syafi'iyah. Pendapat pertama dari kalangan Al-Khurasani, Tariqatul Khurasani, yaitu Imam Ar-Rafi'i mengatakan bahwa tidak sah sholat berjamaah kalau imam dan makmum di ruangan yang berbeda, akan tetapi menjadi sah berjamaahnya kalau shofnya bersambung. Jadi shofnya nyambung dari mulai belakang imam terus sampai ke ruangan-ruangan yang terpisah tadi. Nah, dikatakan nyambung itu adalah tidak boleh ada space yang cukup untuk orang berdiri, tapi kemudian itu kosong. Nah, itu yang namanya tidak nyambung, terputus. Jadi harus ada, tidak boleh ada space yang kosong. Harus setiap space, setiap jangka jarak tertentu yang cukup untuk orang bisa berdiri, maka harus berdiri itu. Itu namanya bernyambung. Tapi tariqat al-Iraqiyyin, jalur atau pendapat ulama Iraqi yang ini kemudian dikepalai, ujungnya ada Imam An-Nawawi begitu, mengatakan bahwa kalau sholatnya di ruangan terpisah, tidak mesti ada syarat nyambung shof. Yang penting jarak ruangan ke ruangan yang lain itu tidak lebih daripada 300 hasta. Sama seperti di lapangan terbuka. Itu apa namanya konklusi atau kesimpulan dari apa yang kita baca di episode atau pertemuan hari Kamis yang kemarin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Fahim, Ustaz Zulkifli, ahlan. Kita baca lagi ya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amini rabbil alamin. Tanbihun, peringatan. Law kana syubbaku fi jidadil masjidi, kalau seandainya jendela yang ada pada tembok masjid, ada tembok masjid, kemudian temboknya punya jidal, punya syubak. Syubaknya itu jendela. Law kana seandainya jendela di tembok masjid ka kathirin minat turabi, itu seperti kebanyakan turab. Warribat, warrabti, turab warribat ini. Turab itu ini. Apa madrasah, majelis ta'lim. Jadi majelis ta'lim atau madrasah atau apa sih kalau bahasa kitanya ya pondok begitu ya. Seandainya jendela di tembok masjid itu seperti yang ada pada madrasah. Maksudnya temboknya tuh bisa didudukin. Jadi tembok bolong jendela gitu ya. Cuman bolongan itu cukup untuk orang bisa berdiri. Orang duduk-duduk di situ. Itu dulu model jendelanya zaman dulu begitu. Model jendelanya apa namanya? Madrasah dulu begitu. Jadi dia tembok, temboknya bolong untuk jendela, tapi bolongnya cukup gede, orang cukup bisa duduk-duduk, bisa berdiri di situ. Itu maksudnya. Law kana syubbaku fi jidaril masjidi ka katsirin minat turabi warrabti wal madanisi, kalau saja seandainya jendela yang ada di tembok masjid itu ka katsirin minat turabi warrabti wal madanisi, itu seperti kebanyakan turab warrabt wal madaris, itu satu makna semuanya. Satu makna untuk seperti majelis ta'lim, seperti kobong, seperti temboknya bolong, bolongnya untuk jendela, tapi cukup luas untuk orang duduk-duduk. Dan orang bisa sholat di tembok itu. Wa waqafal ma'mumu fi nafsil jidar. Kemudian makmum berdiri di tembok tersebut, karena temboknya bolong, bolongannya sih untuk jendela. Cuman modelnya cukup untuk orang berdiri dan orang bisa duduk-duduk situ gitu. Dan itu banyak ya. Sampai sekarang kita menyaksikan ada beberapa tembok madrasah, majlis ta'lim, bahkan tembok masjid yang cukup untuk orang berdiri di situ. Gitu. Cukup begitu ya. Waqafal ma'mumu fi nafsil jidar. Kemudian makmum berdiri di tembok tersebut, shahhatish shalah. Maka sholat berjamaahnya sah. Itu makmum yang sholat di situ tuh, sholat di tembok itu, sholatnya sah. Li'anna jidarul masjidi minal masjid. Karena tembok masjid itu bagian daripada masjid itu sendiri gitu. Jadi tembok masjid itu bagian daripada masjid itu sendiri. Wal haylulatu, dan penghalang fil masjidi, di dalam masjid. Adanya penghalang di dalam masjid, bainal ma'mumi wal imam, antara imam dan makmum, la tadur, itu tidak membahayakan, tidak masalah. Jadi maksudnya, ini orang sholat di tembok. Nah, tembok masjid itu kan memang jadi perdebatan. Apakah dia bagian dari masjid atau bukan? Kata Imam Taqiyuddin al-Hisni, dia adalah bagian daripada masjid. Karena dia bagian daripada masjid, sebagaimana kita telah baca tentang kondisi imam dan makmum yang ada di dalam masjid, penghalang yang ada di dalam masjid itu tidak membahayakan. Artinya tidak jadi soal. Kan ya, orang kalau sholat di dalam masjid yang sama dengan imam, Bahkan kalau dia terpisah di dalam masjid itu ada sungai terpisah, sholat berjamaahnya tetap sah karena di dalam satu ruangan yang sama. Artinya masuk dalam satu bangunan yang sama. Imamnya ada di depan, makmumnya ada di perpustakaan masjid, dan itu bagian daripada masjid, sholat berjamaahnya sah. Karena dia di dalam satu gedung yang sama, yaitu masjid. Itu juga sama nih. Orang yang sholatnya di tembok masjid. Tembok masjidnya ada jendela, jendelanya cukup untuk dia berdiri. Maka sholat berjamaahnya sah. Kalaupun dia berdiri di situ, di depan dia ada penghalang. Ada tembok masjid misalnya, ada pintu dan sebagainya. Itu nggak jadi soal. Kenapa nggak jadi soal? Iya, dia dalam satu ruangan, satu gedung yang sama. Satu bangunan yang sama, yaitu masjid. Nah, tembok itu bagian daripada masjid. Jadi hukumnya sama seperti dia sholat di masjid yang sama oleh masjid yang sama dengan imam. Begitu maksudnya. Walhailulah, itu maksudnya walhailulah. Dan penghalang di dalam masjid bainal makmumi wal imami la tadur. Itu tidak menjadi soal, tidak membahayakan. Penghalang di dalam masjid antara makmum dan imam tidak menjadi soal. Kadza qalahul Asna'i, inilah yang dikatakan oleh Asna'i fi syarhil Minhaji, dalam kitabnya Syarah Al-Minhaj, wa fi fatawihi, dan juga di dalam fatwanya, wa huwa sahwun. Tapi ini pernyataan yang abai, yang lalai gitu. Ini kata Imam Taqiyuddin Al-Isni, pernyataan Imam Al-Isnawi yang mengatakan penghalang di dalam masjid tidak menjadi soal antara imam dan makmum, itu ini kayaknya Imam Al-Isnawi lagi lupa begitu maksudnya. Itu dikritik oleh Imam Taqiyuddin Al-Isni, ini sahun. Karena penghalang di dalam masjid itu kan walaupun dia di dalam masjid, tapi dibedakan antara al-istitrak atau tidak, kan gitu. Orang bisa masuk, bisa lewat atau enggak. Kalaupun ada tembok, temboknya ada pintunya apa enggak. Kalau ada sungai, sungainya bisa dilewati atau enggak, kan begitu. Wal manqulu fir rafi'i, dan yang dimankul, yang dinukil. Atau yang termangkul itu apa ya bahasa Indonesianya? Yang tercatat terekam fir rafi'i dalam kitabnya Imam Ar-Rafi'i, annahu la yasih, bahwasanya sholatnya tersebut tidak sah. Karena tembok masjid mungkin bagi Imam Ar-Rafi'i bukan bagian dari masjid. Waraja'ahu la yasih, sholatnya tidak sah. Faraja'ahu, ada gak faraja'ahu fif? Faraja'ahu, kemudian Imam Ar-Rafi'i menarik kembali pernyataan tersebut. Wallahu alam. Artinya Imam Ar-Rafi'i juga mengatakan sholatnya tetap sah. Ada kalimat faraja'ahu, ada gak fif? Kalau cuma di sini doang nih, jadi beda maknanya. Ada, iya berarti benar. Imam Ar-Rafi'i awalnya mengatakan tembok masjid bukan bagian dari masjid. Karena ada penghalang, maka sholat berjamaahnya enggak sah. Nah, tapi kemudian dikoreksi bahwa sholat berjamaahnya sah. Begitu. Alhamdulillah. Ahlan Pak Sumayyab Sumaryanto. Ustaz Andi Ainuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Summa, kemudian, idza sahal iktida'u, kalau sholat berjamaahnya sah, sahat sholatus sufufi allati khalfal ma'mum, maka sholatnya juga sah, yaitu sholat orang-orang yang di saf allati khalfal ma'mum, sholat yang di belakang makmum. Wa in hala baina hadhihi as-sufuf wa baina al-imami abniyah, walaupun hala ada penghalang antara saf-saf ini dengan imam. Apa yang menghalangi? Abniyatun, dihalangi oleh beberapa bangunan. Wa dzalika bi tariqit tab'i, dan itu menjadi sah dengan jalur at-taba', jalur ittisal, maksudnya sambung saf. Jadi maksudnya begini, Imam Taqiyuddin Al-Isni ingin mengatakan orang-orang yang ada di luar masjid atau orang-orang yang terhalangi posisinya dengan imam, terhalangi tembok, tapi dia disambungin oleh satu satu makmum yang ada di pintu tembok tersebut. Gitu. Ya kan? Jadi di tembok tersebut atau di pintu yang sejajar dengan tembok tersebut ada satu makmum yang menjadi penghubung antara jemaah yang di dalam dengan jemaah yang di luar. Gitu. Kata Imam Taqiyuddin Al-Isni, kalau orang yang sholat di sejajar dengan tembok ini sah, gitu ya, maka orang yang sholat di belakangnya juga sah, gitu maksudnya. Gitu. Ini orang yang di belakang tembok ini kan dia nggak ngelihat imam, bahkan mungkin dia nggak dengar suara imam. Dia sholatnya tetap sah karena ada satu orang yang sejajar dengan tembok ini. Gitu. Itu idza sahal iktida sahat sholati shufufu allati khalfal ma'mum. Kalau sholat berjamahnya sah, maka shaf yang di belakang makmum itu juga sah. Wa in hala, walaupun ada penghalang antara shaf yang belakang tembok itu dengan imam, abniyah dihalangi oleh bangunan, tembok-tembok bangunan. Wa dzalika bi tariqi kitabai, dan itu menjadi sah karena jalur nyambungnya shaf. Wa shufufu ma'al ma'mumi kal mu'tamin. Dan shaf yang di belakang makmum, makmum yang sejajar dengan tembok masjid itu, kal mu'tamina bihi, itu seperti dia bermakmum kepada makmum itu. Jadi dia shaf yang di belakang tembok itu kondisinya seakan-akan dia bermakmum kepada makmum yang ada di tembok situ, yang sejajar itu. Karena dialah satu-satunya jalur yang menghubungkan ke imam. Jadi seakan-akan dia jadi makmumnya dia, begitu. Hatta la yajuz, sampai-sampai hatta la yajuzu, karena dia seperti makmum, jadi dia makmum dari makmum tersebut. Hatta la yajuzu, sampai-sampai bahkan la yajuzu, dia mereka itu orang-orang yang di belakang tembok itu, la yajuzu taqaddumuhum alaihi, tidak boleh mendahului makmum itu. Jadi kalau makmum itu belum bergerak, makmum yang di belakang shaf belum boleh bergerak. Jadi nunggu dulu nih makmum yang jadi penghubung dia. Gitu. Jadi makmum yang sejajar sama tembok tuh jadi penghubung. Mudah-mudahan paham tip ya masalahnya. Kurang dari tadi lupa. Jadi itu maksudnya. Hatta la yajuz taqaddumuhum alaihi fil mawqif. Karenanya sampai-sampai bahkan tidak boleh mendahului makmum tersebut fil mauqif, di posisi berdirinya gitu. Jangan mendahului. Wa in kanu mutaakhirina, wa in kanu mutaakhirina anil imam. Walaupun mereka itu mutaakhirin. Mutaakhirin itu maksudnya terlambat. Terlambat dari imam. Jadi imamnya udah sujud, karena makmum yang di sejajar dengan tembok itu belum sujud, ya mereka belum sujud. Akhirnya mereka terlambat. Jadi enggak ada masalah. Karena posisi mereka itu jadi seakan-akan mereka jadi makmum, makmum yang ada di sejajar dengan tembok itu. Jadi mereka enggak boleh ngedahuluin, enggak boleh sujud duluan sebelum orang ini sujud. Walaupun akhirnya itu membuat shaf yang ini shaf yang di belakang tembok nih, ini ketinggalan imam, enggak ada masalah. Karena imamnya saat ini adalah si makmum yang ada di tembok itu. Jadi dia enggak boleh mendahului gitu. Wa in kanu mutaakhirina 'alil imam, walaupun akhirnya mereka menjadi makmum yang terlambat daripada, jadi telat imamnya udah sujud, mereka masih i'tidal misalnya. Jadi enggak ada masalah. Qala al-Qadhi Husain, al-Qadhi Husain mengatakan wala yajuzu taqaddumu takbirihim ala takbirihi, dan bahkan tidak boleh, jadi makmum yang di belakang tembok tuh tidak boleh mendahului takbir mereka, tidak boleh mendahului takbirnya si makmum itu. Jadi makmumnya kalau belum takbiratul ihram, orang yang di belakang shaf tuh nggak boleh takbiratul ihram dulu gitu, karena posisinya mereka tidak nyambung dengan imam, mereka tuh nggak nyambung, terhalangi oleh banyak bangunan dan tembok. Yang jadi penghubung dia itu orang yang sejajar sama tembok itu. Maka makmum itu seakan-akan imam dia. Jadi takbiratul ihramnya juga nunggu dia dulu. Begitu. Naam. Lau ahdasa hadzal ma'mumul matbu'. Kalau makmum yang Al-ma'mum matbu, ma'mum yang diikuti yang sejajar sama tembok ini, ahdas, dia berhadas. Lau ahdasa, kalau seandainya dia berhadas, siapa yang berhadas? Ma'mum, ma'mum yang diikuti yang disejajar sama tembok ini berhadas. Autaraka sholata, atau dia meninggalkan sholat, dia batal kemudian dikeluar begitu ya. La tabtul qudwatus sufuf, maka sholat berjamaah yang di belakang shaf itu tidak batal. La tabtul, tidak batal qudwatus sufuf, berjamaahnya shaf. At-tabi'in lahu, yang apa namanya, yang mengikuti makmum tersebut. Nah ini penting nih, li'annahu, kaidah ini kaidah fiqh, li'annahu yuktafar dhalika dawaman dunal ibtida. Nah ini ada kalimat la ya, la-nya ada gafif la-nya, li'annahu la yuktafaru dhalika dawaman dunal ibtida. Itu la-nya salah, itu dihapus tuh. Jadi kaidah yang benar, yuktafaru fid dawam ma la yuktafaru fil ibtida. Yuktafaru fid dawam ma la yuktafaru fil ibtida. Maka yuktaf, maka kalimat benarnya li'annahu yuktafaru duna da, yuktafaru dhalika dawaman dunal ibtida, begitu. Nah ini Malik, Maulana Malik nih jawabannya. Kalau makmum yang diikuti batal, ya sholat berjamaahnya tetap sah. Kenapa tetap sah? Karena ada kaidah yuktafaru fid dawam ma la yuktafaru fil ibtida. Dimaafkan dalam posisi dawam, apa sih dawam? Dawam itu ya sudah lampau begitu ya. Apa yang tidak dimaafkan ketika permulaan? Mula-mulanya enggak boleh orang ini sholat di belakang tembok. Enggak boleh mula-mulanya. Harus ada yang penghubung, gitu. Maka kalau dia tetap sholat di belakang tembok sedangkan tidak ada penghubungnya, maka sholatnya enggak sah. Sholat berjamaahnya enggak sah. Dari awal harus ada ini. Maka dari awal la yuktafar, yuktafaru fid dawam ma la yuktafaru fi ibtida. Tapi kalau sholatnya sudah terjadi, kemudian makmumnya batal, sholat berjamaahnya tetap sah. Kenapa? Kaidahnya dimaafkan apa yang sudah terjadi terus-terusan pada kondisi yang dari awal itu emang gak boleh gitu. Gimana ya kaidahnya, mudah-mudahan paham. Kita udah bahas tuh kaidah itu dulu gitu ya, ketika ada orang punya apa namanya, punya perkakas dibaluti emas, kan gak boleh emas dipakai untuk perkakas peralatan, tapi dia dimaafkan karena barang itu sudah ada sejak dulu gitu, sudah ada sejak dulu. Yang gak dimaafin tuh kalau dia bikin baru gitu ya, barang baru dia pakai kemudian dia lapisi emas gitu. Dia lapisi emas gitu. Laknya dihapus. Ya, laknya dihapus. Jadi kaidahnya tuh yuktafaru fid dawam ma la yuktafaru fil ibtida. Maka kalimat laknya ini dihapus. Li'annahu yuktafaru fid dawam li'annahu yuktafaru dhalika dawaman ma la yuktafaru dunal ibtida. Ya, li'annahu yuktafaru dhalika dawaman dunal ibtida. Itu dari kaidah yuktafaru fid dawami ma la yuktafaru fil ibtida. Begitu. Jadi kaidahnya, mudah-mudahan paham ya kaidah itu. Qalahu al-Baghawi, itu yang dikatakan oleh Imam Al-Baghawi gitu ya. Jadi walaupun sama seperti tembok yang ada pintunya, ini tembok yang ada pintu kan syaratnya pintunya kudu terbuka kan gitu, pintunya kudu terbuka. Kata Iqal Qadi Husain sebagaimana kita baca, itu pintu terbuka harus memang terbuka ketika takbiratul ihram. Nanti di tengah-tengah sholat kemudian pintunya tuh ketutup kena angin begitu, begitu ya. Maka sholat yang di belakang tembok tuh tetap sah. Kenapa? Ya tadi yuktafaru fid dawam ma la yuktafaru fil ibtida gitu. Sebagaimana apa namanya sholat di perahu itu kan harus ngadep kiblat ketika takbiratul ihram. Nanti abis itu dia ngadep mana aja nggak ada masalah. Itu yang dikatakan oleh Imam Al-Baghawi. Qalahul Baghawi. Thumma, kemudian Ini di sini hujan dari jam berapa tuh nggak berhenti. Mudah-mudahan sehat semua ya. Mudah-mudahan nggak ada yang sakit. Mudah-mudahan nggak ada yang banjir juga. Gitu. Tapi hujannya dari tadi nggak berhenti-berhenti. Summa syartu sihhati dzalika. Kemudian syarat sahnya kondisi yang tadi, kondisi yang tadi kita sebutin, syarat sahnya ma idza hasara bainal ma'mumi wal imami, yaitu syaratnya ma hasala bainal ma'mumi, apa yang terjadi antara makmum wal imam dan imam muhadza, yaitu sejajar. Kama idza shallal imamu ala suffatin aliyatin. Jadi maksudnya gini, si makmum yang jadi penghubung, ini makmum yang jadi penghubung untuk makmum di belakang yang ada di ruangan-ruangan itu, atau ada di belakang tembok, makmum yang ada yang jadi penghubung itu makmum yang disejajar dengan tembok itu, syaratnya muhadza, syaratnya tuh dia harus sejajar dengan imam. Ini agak repot nih syarat ini ya, gitu ya. Sejajar tuh maksudnya ya, ini masjid nih, gede ini. Ini tembok nih, tembok. Nah, imamnya di sini nih, di tengahnya gitu. Nah, makmum yang jadi penghubung, ini pintu tembok di sini. Nah, makmum yang di sini nih syaratnya dia harus muhadza, sejajar sama imam. Jadi garis lurus tuh. Nah, harus garis lurus. Jadi posisinya dia sejajar sama imam. Ya kalau pintunya agak gede ya, pintunya agak gede, kemudian ini bisa muat 3-4 orang begitu ya, ya maka harus ada satu orang yang sejajar sama imam. Itu syarat gitu. Itu syaratnya muhadza, sejajar. Kama sebagaimana idza shallal imamu, kalau imam sholatnya ala suffatin aliyah, di lantai yang tinggi. Imam sholatnya di suffah aliyah, lantai yang tinggi. Wa shallal ma'mumu ala sahnin, dan makmum sholatnya di bawah, di tengah ruangan. Au aksu, atau sebaliknya. Imamnya sholat di bawah, makmumnya yang jadi penghubung itu ada di atas. Gitu ya. Falabudda min muhadha. Maka haruslah ada muhadha. Muhadha itu apa? Maka haruslah muhadha. Muhadha itu sejajar. Bainahuma, antara keduanya. Laukana yuhadhi, walaupun. Ini walau-launya walaupun. Walau kana yuhadhi ra'sal asfal qadamal a'la. Walaupun sejajarnya yuhadhi ra'sal asfal, orang yang di bawah palanya, yuhadhi qadamal asfal, sejajar dengan qadam, kaki yang atas. Jadi untuk dikatakan sejajar, sejajarin aja pala sama kaki dia. Jadi palanya ada di sini, kaki dia di situ, maka sejajarin. Begitu. Waqilah. Assalamualaikum Pak Iwan gitu ya. Wakila dikatakan yushtaratu muhadzatu ra'si lirukbah. Dikatakan haruslah disyaratkan muhadza. Muhadza itu sejajar antara kepala dan rukbah dan juga lutut begitu. Ini bagi makmum yang jadi penghubung ya. Jadi bagi makmum yang jadi penghubung. Kalau makmum yang ada di dalam masjid, ya nggak perlu penghubung, karena dia di dalam masjid yang sama. Ini makmum yang jadi penghubung antara imam dan shof yang ada di belakang tembok tersebut. Gitu. Maka dia harus sejajar. Walau kana fil bahri. Kananya ini ada kana apa kana. Walau kana, kalau ini masalah beda lagi. Walau kana, kalau seandainya kedua-duanya, ya, nanya panjang ya. Kalau seandainya kedua-duanya fil bahri, di lautan, sholatnya di tengah laut, maksudnya di kapal. Wal imamu fi safinatin, imamnya ada di perahu, ada di kapal. Wal ma'mumu fi ukhra. Iya benar, nanya panjang. Berarti kedua-duanya. Kalau seandainya imam dan makmum ada di lautan, wal imamu imamnya ada di safinah, kapal, wal makmumu fi ukhra, tapi makmum ada di kapal yang berbeda. Gitu. Jadi imamnya di kapal, makmumnya ada di kapal, tapi kapalnya beda. Gitu. fi ukhra wa huma makshufatan, dan dua kapal tersebut makshufah. Makshufah itu terbuka atapnya. Jadi enggak ada atapnya. Ya seperti perahu nelayan lah gitu ya, yang cukup besar, ada space untuk sholat dan dia terbuka. Fasahihu, maka pendapat yang sahih, annahu yasihu al-iktida, bahwasanya sah sholat berjamaah antara dua kapal tersebut. Jadi kapal imam dengan kapal makmum sholatnya sah, berjamaahnya sah. Kalau itunya terbuka gitu ya. Idza lam yazid, nah sholatnya jadi sah, syaratnya idza lam yazid ma bainahuma ala 300 dhira' kas-suhra. Syaratnya jarak antara kapal dengan kapal tersebut tidak boleh lebih, lam yazid ma bainahuma, tidak boleh lebih jarak antara keduanya, ala 300 dhira', lebih daripada 300 hasta. Kas-suhra, sebagaimana ini kondisi di Sahra, di lapangan terbuka begitu. Qala al-Mawardi, ini qala ada qalahunya enggak Ustaz Fif? Pak Jagan. Qala al-Mawardi, apa qalahul Mawardi? Kalau enggak ada berarti sampai sini kas-Sahra selesai. Itu perkataannya Imam Taqidin Al-Isni. Enggak ada hunya ya, berarti benar. Qala al-Mawardi, Imam, berarti ini masalah baru. Imam al-Mawardi mengatakan wa kadza, dan begitu juga. Jadi sama ya, maksudnya sah salat berjamaah antara imam dan makmum yang berada di kapal berbeda. Syaratnya tidak boleh jarak antara dua kapal itu tidak boleh lebih dari 300 hasta gitu. Qala al-Mawardi, Imam al-Mawardi mengatakan iya betul begitu. Wa kadza, maka begitu juga law kana ahaduhuma. Ya, nah itu dia maksudnya, itu ada beberapa teks yang qala Mawardi itu dikasih koma, jadi seakan-akan perkataan tadi itu perkataan Imam Al-Mawardi, makanya ditanyain ada hunya apa enggak begitu. Mestinya kalau qala Mawardi koma itu hu ada hunya, qala hul Mawardi, tapi teks yang di sini ini enggak ada gitu. Tapi sih enggak masalah ya, karena kedua teks ini sebelum atau sesudah kalimat qalahul Mawardi itu tidak saling kontradiktif. Itu dua-duanya enggak ada masalah gitu. Ah, itu kan beda kan. Qalahul Mawardi titik dua. Kalau qalahul Mawardi titik dua berarti benar kas-Sahra titik. Baru kemudian qalahul Mawardi, Imam Al-Mawardi mengatakan wa kadza, begitu juga law kana ahaduhuma. Kalau seandainya keduanya imam dan makmum fi safinatin wal ukhra ala syad, dan satu lagi di wal akhir, dan yang lain ada di syad, ada di pantai. Jadi yang satu masih di perahu di laut, yang satu udah di pantai. Wa in kanata, kalau maksudnya kapalnya tuh udah minggir, kapalnya udah minggir ke daratan. Udah menepi, yang satu sudah menepi, yang satu masih di lautan. Wa in kanata, kalau kedua kapal tersebut musaqqafataini, ada atapnya, musaqqafataini ada atapnya. Fahuma, maka kedua tersebut, keduanya artinya antara kapal satu dengan kapal yang lain, kadara ini itu sama seperti rumah. Sama seperti rumah. Kondisinya kalau sholat berjamaah di rumah-rumah yang berbeda, maka itu terputus. Perbedaan ruangan itu pemutusan jamaah. Kan gitu. Jadi perbedaan bangunan itu juga memutuskan jamaah. Maka begitu juga perbedaan kapal, yang kapalnya tertutup tuh, itu memutuskan jamaah. Fahuma kadara ini, maka kedua kapal tersebut sama seperti rumah yang berbeda. Dua rumah yang berbeda. Wasafinatul latifiha, dan perahu yang di dalamnya buyutun, begitu ya, ada banyak kamar ya, seperti banyak ya ruangan-ruangan itu, kadar itu sama seperti rumah zatul buyut yang banyak kamarnya. Udah kita bahas, udah kita baca gitu ya, syaratnya harus nyambung softnya gitu. Kal buyuti wal khiyam, kal dari seperti rumah zatu al-buyuti wal khiyam kal buyut, seperti rumah yang memang banyak kamar dan khiyam banyak kamar dan ruangan. Hiam itu kemah ya. Ini maksudnya ruangan gitu. Kalbuyuti sebagaimana rumah yang besar. Wallahu ta'ala alam. Jadi kalau sholat di dalam rumah yang ada kamar-kamarnya, maka syaratnya harus shofnya harus nyambung. Begitu juga kalau dia sholat di kapal. Nah, di kapal dan dia sholatnya harus nyambung shofnya ke ruangan-ruangan yang ada orang sholat di situ. Begitu. Dan di Jakarta tuh banyak ya. Kalau di Jakarta beberapa tempat sholat yang sholat private ya. Konter khusus gitu ya. Maksudnya dia khusus untuk orang tersebut. Musholahnya kan kecil. Akhirnya jemaahnya masuk ke ruangan-ruangan kantor. Ya gak ada masalah. Yang penting tadi. Syaratnya ittisalu shaf. Karena perbedaan ruangan itu memutuskan. Apa namanya. Jamaah. Karena dia bukan di dalam masjid. Kalau di dalam masjid ruangan apa aja kan boleh. Tapi kalau di luar masjid. Maka syaratnya harus shafnya harus bersambung. Wallahu ta'ala alam qala faslun wa yajuzu lil musafiri qasur sholat. Musafir boleh mengqasur sholat, berarti insyaallah minggu depan kita bahas tentang qasur sholat. Qasur sholat bagi musafir bagaimana ketentuannya, jaraknya berapa, kapan dia boleh qasur, kapan dia enggak boleh qasur. Insyaallah di episode yang akan datang minggu depan insyaallah di hari Senin. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa terus mengkaji ilmu-ilmu agama dan juga diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan bagi para asatidz, bagi para kiai, bagi para tokoh masyarakat, bagi para ajengan yang mengikuti kajian ini baik live atau rekamannya lalu menemukan ada kekeliruan dalam bacaan atau penerjemahan atau penjelasan, ada kekeliruan di dalamnya, saya mohon dengan sangat untuk dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar, bisa melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp dan juga Telegram atau Instagram. Saya sangat senang sekali jika mendapatkan koreksian tersebut. Sebagai sudah mendapatkan koreksian tersebut dari beberapa teman yang sudah mengikuti kajian ini sebelumnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.